tak dapat katakan betapa berat hatiku. Tinggallah, tinggal kasihku. Ku kan pergi darimu, bukan karena hasratku, tetapi karena kehidupan ini. Tinggallah, tinggal kekasihku. Jangan kau pikirkan aku yang darimu, bukan karena hasratku.